Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida lana bi ba'dah. Insyaallah insyaallah subhanahu wa ta'ala kita pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan pelajaran kita silsilah atau pelajaran lanjutan dari kitab Nahwu yang sudah kita selesaikan sebelumnya adalah kitab matan Al-Ajurumiyah. Kemudian sekarang kita akan memasuki kitab yang berikutnya yaitu Mutamimah Al-Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyah, yaitu penyempurna faedah-faedah yang ada dalam matan Jurumiyah namun tidak disebutkan dalam Jurumiyah. Yang mana faedah-faedah ini barakallahu fikum tentunya sangat besar karena ada keterkaitan dengan sebelumnya. Oleh karena itu barang siapa saja yang sudah menghafal matan Jurumiyah kemudian mutqin dan kuat hafalannya dan memahami isinya, insyaallah taala ketika mempelajari kitab Mutamimah ini akan semakin mudah dan akan semakin jelas, akan semakin gamblang barakallahu fikum. Naam. Karena kitab Mutamimah ini sebenarnya tidak terlalu tebal, cuman di sana ada syarah-syarah yang sangat banyak. Di antara syarah yang paling bagus adalah syarah yang disyarah oleh Al-Imam Al-Ahdal yang dikenal dengan Kawakib. Nah, Al-Kawakib syarah daripada nah barakallahu fikum matan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Mutamimah Al-Ajurumiyah. Kemudian juga ada syarah yang lain, Al-Fawakih yang dikarang oleh Al-Imam Al-Faqihi rahmatullahi alaihi majma'in. Naam. Itu juga syarah untuk matan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Namun yang akan kita baca nanti adalah matan daripada Mutamimah Al-Ajurumiyah kita jelaskan secara ringkas. Nah, barakallahu fikum dan juga intinya bagaimana cara memahami isi matan atau kandungan daripada matan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Kemudian terkadang kita bacakan enam ta'liq, catatan kaki. Karena kitab yang kita baca ini adalah kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah yang diberikan catatan kaki oleh Naam Syekhun Al-Fadil Abi Anas Malik bin Salim Al-Mahdhari wafaqahullah. Naam. Yang mana beliau termasuk salah satu masyayikh Ahlus Sunnah yang mengajarkan ilmu nahwu di Daril Hadits Dammaj nam waktu itu. Insyaallah taala terkadang kita baca ta'liq atau catatan kakinya, terkadang kita langsung baca langsung ketika memang tidak dibutuhkan. Naam, karena ta'liqnya sangat bermanfaat sekali. Jadi kitab yang akan kita baca adalah kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah yang ditahqiq sekaligus ta'liq oleh Asy-Syaikh Abu Anas Malik bin Salim Al-Mahdhari wafaqahullah. Yang mana cetakan yang kita pakai sekarang ini adalah cetakan yang nah barakallahu fikum cetakan yang terbaru. Mungkin wallah alam setelahnya ada cetakan atau tidak. Oleh karena itu cetakan ini berbeda dengan cetakan sebelumnya. Cetakan yang terbaru ini disebutkan erap-erapnya secara panjang lebar. Adapun sebelumnya mungkin lebih tipis, ya kan? Sebelumnya lebih tipis dan erapnya mungkin belum sempurna dan bahkan sebagian tidak ada. Tapi kitab yang sekarang ini, nah yang cetakan baru ini barakallahu fikum, naam, ini lebih lengkap, lebih sempurna dan juga lebih luas serta erapnya pun juga lengkap. Cetakan yang keempat. Nah, cetakan yang keempat yang cetak oleh nah barakallahu fikum salah satu perpustakaan nah barakallahu fikum di Yaman, di Darul Asimah. Naam. Kita langsung saja memasuki pembahasannya. Namun sebelum kita memasuki tentunya kita harus mengetahui siapa sebenarnya pemilik atau istilahnya pengarang matan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Sebelumnya yang kita ketahui yaitu matan Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sunhadi rahmatullah alaih. Kemudian ini juga kunyah serta namanya hampir mirip yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf dengan Al-Hattab nisbahnya kepada kakek-kakeknya. Apa maksudnya ya? Ayuhan na'am barakallahu fikum. Kemudian setelah kita mengetahui pemilik atau pengarang matan ini, kita mengetahui juga isi kandungan daripada matan Mutamimah Al-Jurumiyah. Sebelum kita baca, kita harus mengetahui globalnya. Apa sih isi kandungan kitab matan Jurumiyah ini? Isi kandungan matan Al-Jurumiyah ini barakallahu fikum adalah membahas mengenai ilmu nahwu, namun ada keterkaitan dengan matan Jurumiyah, yaitu dinamakan dengan Mutamimah, penyempurna, karena na barakallahu fikum hafizakumullah nam dari tamma ma yutammimu. Nah, atau dari na barakallahu fikum atamma yutimmu. Naam, mutammim. Jadi mutammimah itu penyempurna. Mutammimah ala Jurumiyah itu penyempurna faedah-faedah yang ada dalam matan Jurumiyah. Karena faedah sana sudah sempurna, cuma disempurnakan lagi. Dalam artian di sana itu sudah ada, cuma ringkas, disempurnakan lagi dengan mutammimah ini. Jadi kandungan matan daripada Mutammimah Al-Jurumiyah adalah penyempurna sebagian faedah-faedah yang tidak tercantumkan dalam matan Jurumiyah. Ahum, ewa na'am. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan masalah Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya bukan di sini pembahasannya, namun tidak masalah kita sebutkan secara globalnya, dikarenakan pertama kali nam kita berhusnudzan terhadap muallif, yaitu pengarang kitab ini. Nam, yaitu tujuannya pertama adalah iktidaan bi kitabillahi jalla wa ala, dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim. Karena dalam Al-Qur'anul Karim, nam Allah Subhanahu wa taala memulai pada setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah atau Al-Fadhihah. Naam barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menulis apa? Sebagian surat kepada para raja. Nah, di antaranya adalah kepada Hirakal Adzimir Rum. Nah, Rasulullah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa Rasulullah ilahil Adzimir Rum. Ila Hirakal Adzimir Rum. Naam. Kemudian berikutnya juga Bismillahirrahmanirrahim, sebagian mereka menukilkan juga para ulama bahwasanya mencontoh sebagian para nabi, di antara Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika beliau menulis surat kepada Malakatus Sabah, itu ratu Sabah yang masyhurnya, bukan yang sahihnya, yang masyhurnya dikenal dengan Bilqis. Nah, barakallahu fikum, menuliskan dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, nam innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Mengenai Bismillahirrahmanirrahim, ba di situ adalah ba lil isti'anah, ba untuk meminta pertolongan. Naam, karena kita semuanya tidak bisa memulai membaca, menulis ataupun mengarang ataupun mengajarkan kecuali dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan dan juga kehendak serta keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ba'nya di ba'lil isti'anah. Naam, karena perbuatan kita, naam itu bukan beriringan dengan perbuatan Allah taala, bukan, tapi perbuatan kita itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Jadi bukan musahabah, tapi ba'nya adalah ba'lil isti'anah. Paham? Naam, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita langsung baca. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sayyidina, ya, kepada pemimpin kita, ya, Muhammad, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya, ajma'in, seluruhnya. Faedah-faedahnya sangat banyak sekali di bawah itu disebutkan dalam catatan kaki. Sayyidina, lafaz sayyidina ini dinamakan sayyid itu diitlakan yutlak ala man sada qaumah. Ya. Jadi penggunaan lafaz sayyid itu digunakan bagi orang yang dia itu memimpin kaumnya. Jadi sayyid itu pemimpin artinya. Ya, sayyid itu artinya pemimpin. Nah, barakallahu fikum, sebabnya apa? Ya karena ilmu yang ada pada dirinya, kemuliaannya, kedudukannya, paham ya? Nah, seperti itu. Intinya sayyid itu adalah pemimpin. Nah, di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, sebagian para ulama kita lihat di situ, catatan nomor 3 itu penggunaan masalah sayyid. Wa dzakara ba'dhum anna al-ityana biha fi shalah 'ala an-nabi 'alaihi shalatu wassalam ghair mashru', li'anna siyaqa al-waridah was-sabitah na'am bi turuqin sahihah fi shalah 'alaihi laisa fiha lafdhu sayyidina. Nah, sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya nam mendatangkan lafaz sayyidina di dalam solawat, solawat maksudnya ketika solat wassalatu wassalamu itu, nah barakallahu fikum, itu tidak disyariatkan. Nah, berarti ya ketika mendoakan solawat dan salam ditambah sayyidina itu disyariatkan, dikarenakan bentuk-bentuk yang datang, bentuk-bentuk doa yang datang dari Rasulullah dengan berbagai macam jalannya yang benar, ketika orang itu mendoakan salat atas Rasulullah, maksudnya salawat itu maksudnya adalah mendoakan agar Allah Ta'ala memuji dan menyebutkan, memuji Rasulullah di hadapan penduduk langit. Paham ya? Karena as-salat itu makna secara bahasa doa. Paham itu maksudnya? Nah, jadi ketika lafadznya as-salat mendoakan Rasulullah, maka tidak ada sayyidina itu. Naam. Laisa fiha lafdz sayyidina. Wallahu a'lam, di sana juga ada berpendapat yang itu insyaallah sahih. Bahwasannya dilarang kita menggunakan sayyidina terutama ketika apa? Ketika tempat-tempat memang dilarang, yaitu ketika tasyahud sama ketika azan. Paham ya? Jadi ketika tasyahud, salat Ibrahimiyah enggak boleh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, enggak boleh. Paham ya? Karena enggak warid ya, enggak datang. Kemudian ketika azan asyhadu anna, itu juga enggak boleh asyhadu anna sayyidina Muhammadan, enggak boleh langsung asyhadu anna Muhammadan. Karena apa? Karena lafaz-lafaz azan juga tauqifiyah. Paham? Naam. Jadi selain dua tempat tersebut pada asalnya tidak masalah, karena Rasulullah mengsayyid. Rasulullah mengatakan, "Na barakallahu fiikum, ana sayyid walad Adam wala bahr." Sesungguhnya aku adalah pemimpinnya para anak Adam dan aku tidak sombong, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya memang benar Rasulullah adalah sayyid. Na barakallahu fiikum, pemimpin dan pemimpin umat ini. Namun penggunaan tersebut dilarang, yaitu ketika di dua tempat tadi diantaranya, ketika tasyahud, salat Ibrahimiyah enggak boleh tambah sayyidina karena enggak warid, enggak datang. Kemudian ketika azan tadi itu. Paham ya? Enam. Berikutnya wa ala alihi, al ini maknanya terkadang keluarga ya. Wa ala alihi maksudnya nomor tempat itu perhatikan hum na'am man tuhrim alaihi musadaqah ala sahih qalahu Ibnu Qayyim fi Jalalil Afham. Nah, maksudnya adalah mereka itu wala alih itu pada semoga tertularkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah. Karena sedekah bagi keluarga Rasulullah, ahlul bait istilahnya, itu memang haram. Kecuali kalau hadiah pemberian lain lagi. Paham ya? Nah, kalau mereka tidak dihalalkan sedekah. Dalam artian mengambil harta sedekah tidak. Tapi kalau hadiah ataupun pemberian enggak masalah. Paham? Nah, itu kesimpulannya. Kemudian kalau dipisahkan seperti wa'ala alihi wa sahbihi, dipisahkan berarti wa'ala alihi itu keluarganya saja. Paham ya? Keluarga Rasulullah ahlul bait. Tapi kalau na'am barakallahu fikum enggak ada wa sahbihnya, wa'ala alihi ajma'in misalkan, itu berarti keluarganya dan seluruh kaum mukminin yang ikut Rasulullah. Paham ya? Tapi kalau dipisahkan seperti ini, wa'ala alihi ini khusus alihi, berarti khusus keluarga Rasulullah SAW wa sahbihi, dan baru setelahnya para sahabat. Kalau ya, para sahabat dan orang-orang yang waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Naam. Wa sahbihi, sahabi. Ya kan? Berarti semoga tercurahkan selawat dan salam. Jadi kalau doa kita mendoakan Rasulullah itu maksudnya semoga Allah Ta'ala itu apa? Memuji dan menyanjung Rasulullah di hadapan penduduk langit. Paham ya? Naam. Jadi selawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta kepada para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Paham? Wa ba'd. Dan setelah itu adalah ba'dun asliu amma ba'du asliu. Paham ya? Asalan ala amma ba'du. Dan lebih tepat amma ba'du. Dan setelah amma ba'du selainnya ada fa' di situ. Ya kan? Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah, ya enggak? Nah, fa' di situ fa' apa? Barakallahu fiikum. Para ulama menyebutkan fa' di situ adalah fa' nam rabitah, itu fa' jawab syart. Naam. Asalnya mahma yakun syai'un ba'du. Ya. Nah, atau fa' Rabitullah jawab syarat yang dibuang dari itu. Yang dibuang apa? Ada tuh syaratnya yang dibuang. Aimah mayakun syain ba'du. Adapun setelah itu adalah apa ya? Nah, mahum ayo. Fa hadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah, ini adalah pembukaan dalam masalah ilmu bahasa Arab. Mutammimatun li masail al-jurumiyyah, sebagai penyempurna untuk permasalahan-permasalahan yang ada dalam matan jurumiyyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina khairiha minal mutawwalat. Yang mana kitab matan mutammimah ini na'am barakallahu fikum akan menjadi perantara antara kitab jurumiyah tersebut dengan kitab-kitab yang tebal. Nah, sebutkan sini. Takunu wasitatan, yang mana nah barakallahu fikum kita mutamimah tersebut sebagai perantara bainaha wa baina ghairiha, antara enam kitab tersebut dan antara kitab yang lainnya, minal mutawalat, berupa kitab-kitab yang tebal dan luas. Mutawalat kitab tebal dan luas. Paham ya, seperti kawakib atau seperti misalnya fawakih kan tebal itu. Nah, itu kalau kita sudah paham matan ini, mutamimah ini, berarti nanti di sana tinggal baca, menjabarkan saja. Nafa'allahu biha, semoga Allah SWT berikan manfaat dengannya, ya, dengan mutamimah ini. Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah SWT berikan manfaat dengan kitab asalnya, kitab aslinya. Fil hayati, setelah kehidupannya. Wa ba'dal mamat, dan setelah meninggalnya. Paham ya? Innahu qaribun mujibud da'awat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha dekat dan mengabulkan semua doa-doa. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki, nah barakallahu fikum, yang beliau sebutkan tadi sebelumnya, jadi mutamimah itu, mutamimah itu beliau mendoakan agar mutamimah itu menjadi apa? Perantara antara matan jurumiyah, paham ya? Dengan yang lainnya. Bahwa disebutkan itu kan? Masih takunu al-mutamimah wasitatan bainal ajrumiyah wa bainal khariha min kutubin nahwi. Paham ya? Jadi matan jurumiyah itu nanti akan apa, akan mudah dipahami dengan perantara mutamimah ini. Paham ya? Karena mutamimah itu penyempurnanya. Nah, seperti itu. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi, sekarang pembahasan masalah al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Pembahasan masalah kalam dan apa-apa yang tersusun dari kalam tersebut. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih, kemudian memberikan faedah yang sempurna bil wad'i, dengan peletakan bahasa Arab. Paham ya? Jadi peletakan Arab, dalam artian kalau bahasanya bukan bahasa Arab, maka tidak masuk kalam secara istilah. Karena kalam terbagi menjadi dua, kalam secara bahasa dan kalam secara istilah. Nah, kalam secara bahasa apa? Nutqun mufhimun, sebutkan bahwa itu juga kalau tidak salah. Anda bisa lihat sendiri nanti di garisin itu. Al-kalamu lughatan nutqun mufhimun. Kalam secara bahasa adalah sebuah ucapan yang mufhim, yang bisa memberikan pemahaman atau bisa memahamkan orang. Itu berarti kalam. Jadi kalau orang berbicara kok enggak dipahami, ya belum kalam. Tapi kalau dia berbicara kok bisa dipahami, berarti kalaman itu. Nah, jadi nutqun mufhimun secara bahasa seperti itu. Ya kan? Orang berbicara, si fulan berbicara, dia ketika mengatakan si fulan berbicara, berarti otomatis dia paham dengan apa yang dibicarakan. Nah, anas itu. Karena kalau orang itu misalkan bicara enggak dipahami, ya enggak dikatakan kalam karena orang enggak paham. Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Huwa lafdhu al-murakkabu. Nah, ini pengertiannya sudah kita lihat semuanya, lafaz itu pengertiannya apa, murakkab pengertiannya apa, mufid pengertiannya apa, bil wad'i pengertiannya apa, al-lafdhu apa pengertiannya? Al-lafdhu. Naam, sautun mustamilun ala ba'dil huruf jaiyah. Sebuah suara yang mencakup pada sebagian huruf jaiyah. Seperti Zaidun. Zaidun lafaz bukan? Lafaz, karena ada saut, ada suara, kemudian mencakup pada lafaz Zaidun sebagian huruf jaiyah, yaitu zai, ya, dal. Paham? Alamun lafaz bukan? Lafaz, karena suara yang mengandung di dalamnya sebagian huruf jaiyah, yaitu qaf, lam, mim. Jadi perlu di perhatikan barakallahu fikum, naam itu makna dari lafaz. Kemudian murakkab. Nah, ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, yaitu sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Syaratnya itu kalau satu kata enggak dikatakan apa? Enggak dikatakan murakkab. Paham ya? Harus dua kata atau lebih. Misalkan Zaidun qaimun murakkab. Idza jaa Zaidun murakkab juga. Tapi itu masalah mufid nanti. Paham ya? Yang jelas murakkab itu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Paham ya? Nah, matarakan kalimat ini aw aktsar. Naam. Kemudian mufid. Naam, barakallahu fikum, yaitu makna mufid adalah ma afada faidatan tamatan bihaitsu anna as-sami'a la yantadur syai'an akhar ba'da dzakal kalam. Maksudnya mufid itu adalah nama sebuah ucapan yang bisa memberikan faedah secara sempurna dari sisi si pendengar itu, enggak menunggu lagi ucapan-ucapan yang lain setelah ucapan tersebut. Ja'a Zaidun, orang paham kan? Zaid telah datang, enggak ada menunggu yang lainnya. Tapi kalau kok masih nunggu lagi, misalkan idza ja'a al-mudarrisu, apabila Pak guru datang, ini orang masih nunggu lagi enggak? Menunggu, ada apa? Kalau Pak guru datang ada apa? Menunggu lagi. Oleh karena itu kalau teman idza ja'a al-mudarrisu, idza ja'a Zaidun, apabila Zaid datang, apabila Pak guru datang, itu masih belum dikatakan mufid. walaupun dia lafad dan murakab. Paham? Nah, jadi walaupun dia lafad, walaupun dia murakab, tapi belum mufid. Kenapa belum mufid? Karena pendengar masih menunggu-nunggu lagi ucapan yang lain. Paham? Nah. Kemudian berikutnya bil wad'i. Apa makna bil wad'i? Nah, bil wad'i al-arabi antakuna al-alfad allati natakallamu biha minal alfadhil lati wad'atha al-arabu. Hendaknya lafad-lafad yang kita pakai untuk bicara, berkomunikasi hanya adalah lafad-lafad yang digunakan oleh orang Arab atau yang diletakkan oleh orang Arab. Jadi kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan, atau bahasa Jawa, itu bukan kalam secara istilah. Paham ya? Karena kalam secara istilah harus terpenuhi padanya empat syarat. Apa itu? Ayyakuna lafdan, ayyakuna murakkaban, ayyakuna mufidan, ayyakuna bil wad'il arabi. Harus empat syarat terpenuhi pada apa kalam yang menurut apa ahlu nahwi atau menurut istilah. Mahum. Adapun kalam menurut bahasa umum, nutqul muslimin, intinya ucapan yang bisa membuat orang itu paham. Walaupun berbahasa Indonesia, bahasa apa saja, kalam enggak menurut bahasa? Naam, menurut bahasa adalah kalam. Tahu salah ya? Berikutnya. Wa aqallu ma yata'allafu min ismaini nahwu Zaidun qa'imun. Paling sedikitnya kalam itu tersusun dari dua isim. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun disitu perhatikan barakallahu fikum, Zaidun isim, qa'imun isim, tanda-tandanya akan kita lewatin nanti. Di sini tandanya nampak sekali tanwin, ya enggak? Nah, nanti tanwin termasuk tanda-tanda isim. Sudah kita lewati dalam matan jurumiyah. Mafhum? Jadi wa aqallu ma yata'allafu min ismain. Naam. Dan paling sedikitnya yang namanya kalam itu tersusun dari dua isim. Apa itu? Zaidun qa'imun contohnya. Zaidun isim satu, qa'imun isim dua. Berarti tersusun dari dua isim ini paling sedikitnya. Enggak mungkin satu isim tok Zaidun. Orang enggak paham Zaidun kenapa? Berdiri atau duduk atau bagaimana? Mafhum? Naam. Kemudian berikutnya au min fi'lin wasmin, atau tersusun dari fi'il dan isim. Naam. Dua kata juga, ya enggak? Fi'il dan isim. Nahwu qama Zaidun. Ya enggak? Qama Zaidun. Qama Zaidun. Nah, qama di situ fi'lun madin mabniyun ala fathi la mahalla lil i'rab. I'rabnya semuanya di bawah itu cuman sekedar pengulangan. Nanti kalau sudah masuk babul i'rab baru mulai lagi gencar-gencarnya i'rab. Tapi untuk saat ini ya kita i'rab secara ringkas saja karena sudah kita lewati pada matan sebelumnya. Mafhum insyaallah ya. Jadi qama Zaidun i'rabnya apa? Qama fi'lun madin mabniyun ala fathi la mahalla lil i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alam tarafihi dhammatun dhahiratan ala akhiri. Yang sebelumnya Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alam tarafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Qa'imun khabar mubtada' marfu'un bihi wa 'alam tarafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Mahum caranya ya? Naam, itu sudah kita lewati. Jadi, paling sedikitnya kalam itu tersusun dari dua isim atau tersusun dari fi'il dan isim. Naam. Ada enggak kalam tersusun dari satu fi'il saja? Nah, satu fi'il saja, enggak ada. Kalam tersusun dari satu fi'il itu enggak ada. Pasti di dalam fi'il itu ada sesuatu yang tersembunyi, dhamir, kata ganti. Nah, dhamir isim atau fi'il? Isim. Oleh karena itu lafaz kum. Ya akhi, kum. Nah, kum ini dipahami, berdirilah. Padahal kum ini fi'il enggak? Fi'il. Tapi kalau kita telusuri dia tidak fi'il sendirian. Karena di dalam fi'il kum itu ada apa? Ada dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Berarti tersusun dari fi'il dan isim. Paham? Jadi jangan sampai keliru. Naam. Kemudian ada enggak yang sebuah kalam dipahami tersusun dari satu huruf tra misalkan? Naam atau misalkan na'am atau la gitu. Kita katakan enggak ada. Itu semuanya ada takdirnya. Nah, misalkan ada orang ngomong hal ana talibun? Na'am. Nah, itu aslinya bukan na'am saja. Na'am ana talibun. Seperti itu. Ada yang dibuang. Adapun kalau nah, barakallahu fikum hafizakumullah, fi'il dan fi'il tidak bisa. Ya. Atau fi'il dan huruf juga tidak bisa. Nah, yang bisa fi'il tersebut harus nam butuh kepada isim. Mahum? Naam. Huruf pun juga sama butuh pada isim dan fi'il. Karena isim itu nanti derajatnya yang paling tinggi. Oleh karena itu penyebutan nanti akan beliau sebutkan apa? Pertama kali isim, baru fi'il, baru apa? Huruf. Kenapa seperti itu keadaannya? Nah, pokok diurutkan seperti itu barakallahu fikum sudah kami jelaskan pada waktu pembahasan matan jurumiyah, sebabnya karena isim itu apa? Lebih tinggi kedudukannya dan juga nam kemuliaannya. Li'ulumi manzilatihi wa li syarafihi itu. dikarenakan kedudukannya tinggi dan juga kemuliaannya. Dari sisi mana? Tingginya dari sisi mana? Naam. Ahsan barakallahu fikum. Naam, itu jawabannya, yaitu limadha al-ismu aula min al-fi'l wal harfi. Naam, kenapa isim itu lebih afdal, istilahnya lebih utama, lebih mulia, asyraf, a'la manzilatan daripada fi'il dan huruf? Kita katakan li'anna al-isma la yahtaju ila al-fi'l wal harfi fi tarkibil kalam. Bikhilafil fi'li wal harfi fa innahuma yahtajani ilal ismi fi tarkibil kalam. Mahum? Artinya isim itu tidak butuh kepada fi'il huruf ketika menyusun sebuah kalam. Contohnya Zaidun qa'imun. Ada enggak fi'il di situ? Tidak ada. Zaidun tajirun. Ada enggak huruf di situ? Enggak ada juga. Karena huruf yang diinginkan di sini adalah huruf yang datang membawa makna. Nah, mahum insyaallah ya. Jadi perlu diperhatikan itu sisi. Nah, kenapa dikatakan isim ini asyraf wa a'la manzilatan min al-fi'l al-harfi? Jawabannya tadi itu. Karena isim tidak butuh dan tidak butuh fi'il dan huruf di dalam menyusun sebuah kalam. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan fi'il dan huruf, kedua-duanya pasti butuh isim. Kedua-duanya pasti butuh isim dalam menyusun sebuah kalam. Na'am barakallahu fikum itu. Adapun penyebutan fi'il dan huruf diakhirkan itu ma'ruf ya, karena isim tadi lebih apa, lebih utama dan lebih mulia tadi. Kalau huruf diakhirkan kenapa? Karena huruf itu diakhirkan kenapa kalau penyebutannya? Karena tanda-tanda huruf itu adamiyah. Paham ya? Sedangkan tanda isim dan tanda fi'il itu nampak itu loh. Yang nampak itu lebih mulia daripada yang tidak ada. Paham ya maksudnya? Jadi alamatun wujudiyah. Nah, barakallahu fikum. Naam asraf min alamatin adamiyah. Itu kaidahnya kan? Alamatun wujudiyah asraf min alamatin adamiyah. Maksudnya tanda yang ada itu, yang nampak, itu lebih mulia dari tanda yang tidak nampak. Huruf tandanya nampak enggak? Enggak nampak. Adamiyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Apa maksudnya ya? Tapi kalau tanda fi'il, tanda isim, nampak enggak? Nampak. Oleh karena itu lebih mulia dan didahulukan. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahmatullah alaihi al-kalimatu wa anwa'uha. Sekarang pembahasan masalah kalimat dan jenis-jenisnya. Ingat-ingat, kalimat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kata. Paham ya? Kalau al-jumlah itu kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa artinya? Kalimat. Bedakan, jadi jangan sampai bingung. Kalimat kan. Naam, kalimatun bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kata. Jumlatun itu bahasa Arabnya artinya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Paham? Nah, jadi al-kalimatu wa anwa'uha. Nah, jenis kata dan jenis-jenisnya. Paham ya? Sebuah kata dan jenis-jenisnya. Kata itu apa saja? Karena kata itu ada kata benda, kata kerja, kemudian kata sambungan juga. Nah, atau kata yang fungsinya untuk menyempurnakan. Nah, karena apa? Karena huruf itu nanti huruf jar itu didatangkan untuk menyempurnakan makna saja. Li isolil makna, untuk menyambungkan makna gitu. Sehingga butuh huruf jar. Nah, contohnya jelas tu. Enggak mungkin jelas tu kursinya. Aku duduk di atas kursi. Nah, butuh huruf jar. Jelas tu alal kursi. Fungsi huruf jar itu fungsinya apa? Tujuannya adalah untuk menyambungkan makna tadi. Paham? Nah. Sehingga kalau kita perhatikan nanti, nah huruf yang dibahas itu huruf yang datang membawa makna. Karena huruf yang tidak membawa makna, yang dikenal huruf apa? Huruf mabani, itu enggak dibahas di sini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wal kalimatu, nah kalimat itu apa sih kalimat itu? Kalimat itu barakallahu fikum menurut beliau qaulun mufradun, adalah sebuah ucapan yang mufrad, itu kalimat. Olamun, ucapan enggak? Ayo, mufradun. Sekarang sendiri. Olamun, itu sendirian enggak kalimatnya? Kalimatnya sendirian itu mufrad. Cuman pengertian mufrad nanti apa akan kita lewati nanti. Karena mufrad dalam babul kalimah lain dengan mufrad dalam bab al-i'rab. Kemudian mufrad dalam bab al-khabar, mufrad dalam bab la nafil jinsi, mufrad dalam bab al-munada. Kita lewati semua kan? Itu nanti dikumpulkan kalau bisa. Dikumpulkan nanti enak menghafalnya. Mufrad dalam bab al-kalimah ini pengertiannya. Mufrad dalam bab al-i'rab ini pengertiannya. Gitu ya nanti ya, dikumpulkan biar mudah dihafal itu loh. Karena nanti maknanya beda-beda. Nah, setelah kita mengetahui makna beda-beda itu, nah nanti semakin kita bisa memahami gitu ya. Karena kalau taunya mufrad itu taunya cuma mufrad kan satu, gitu kok ya kurang. Karena nanti mufrad maknanya macam-macam. Nah, jadi harus disendirikan dalam artian dibikin khusus gitu, diringkas nah makna-makna mufrad. Paham ya? Nah, kita lihat wal kalimatu, nah barakallahu fikum, kalimat ini ya pada asalnya satu kalimat satu kata gitu. Cuman terkadang kita lihat faedahnya situ. Al kalimatu fil lughah tutlaqu 'alal jumal mufidah, ya kan? Terkadang penggunaan kalimat ini, ucapan kalimat di bahasa itu tutlaqu digunakan untuk apa? Untuk kalimat-kalimat yang sudah memberikan faedah. Jadi lafaz kata beberapa kata atau setelah kata itu terkadang digunakan dalam secara bahasa itu untuk kalimat-kalimat yang sempurna memberikan faedah. Contohnya ada orang datang ziarahi ustaz atau syekh, misalnya syekh atau ustaz ziarah ke sini, misalkan kita katakan zarana al-yawm akhuna asy-syekh al-fadil fulan, misalkan wa insyaallah taala sayulqi lakum kalimah, misalkan akan berikan untuk kalian kalimah. Itu maksudnya kalimat itu bukan satu kalimat toh, bukan satu kata, tapi maksudnya ya muhadarah sempurna itu dari awal sampai akhir. Berarti kan digunakan untuk apa? Untuk kalimat yang memberikan faedah sempurna. Muhadarah dari awal sampai akhir setengah jam ya itu kalimat juga. Itu terkadang. Cuman pada asalnya kalimat itu ya kata, satu kata. Qalamun, kitabun itu kalimat, kata bendaan itu. Nanti ada kata kerja, fi'il. Kan itu istilahnya. Kalau isim itu kata benda. Nah, kalau fi'il kata kerja. Nah, kata benda ini ada yang benda hidup, benda mati. Ada yang benda nampak, ada yang benda ghaib yang tidak nampak. Tapi benda juga. Paham ya? Kemudian untuk masalah kata kerja itu nanti sudah, itu nanti akan kita lewati. Ada kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau, ada kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang, ada kata kerja yang menunjukkan perintah untuk dikerjakan di waktu yang akan datang. Paham? Nah, seperti itu. Yang dikenal fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il apa? Amr. Paham? Nah, kalau fi'il madhi itu adalah apa? Adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau yang akan datang. Kemudian barakallahu fikum, kalau fi'il amr adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah agar diwujudkan pekerjaan tersebut di waktu yang akan lampau atau diminta untuk untuk senantiasa terus-menerus melakukan pekerjaan tersebut. Itu fi'il amr. Karena fi'il amr nanti perintah itu ada dua kemungkinan, perintah karena dia belum pernah mewujudkan atau perintah yang fungsinya apa? Agar dia senantiasa mewujudkan. Sudah mewujudkan cuman agar senantiasa terus-menerus di atas sesuatu yang diperintahkan tadi. Contohnya ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebelumnya Rasul enggak bertakwa? Sudah bertakwa, cuman yang diminta apa? Yutlab istimraruh. Paham ya? Yang diminta itu istimrarnya, senantiasa terus-menerus bertakwa itu. Itu nanti pembahasannya tersendiri. Naam. Kata beliau qaulun mufradun. Nah, qaul ini apa maknanya qaul? Kita lihat bahwa itu nanti dihafal. Al-murad bil qaul al-labdu ad-dal 'ala ma'nan. Qaul itu sebuah lafaz yang menunjukkan atas makna. Harus lafaz kemudian menunjukkan atas makna. Nah, kalau ada lafaz kok enggak menunjukkan atas makna, maka bukan qaul seperti ini misalkan. Daizun. Daizun. Ini lafaz enggak? Lafaz. Tapi apa qaul? Tidak, karena tidak menunjukkan makna. Paham ya? Jadi nanti ada kaidah apa? Nah, barakallahu fikum. Naam. Setiap qaul itu lafaz dan tidak setiap lafaz qaul. Paham ya? Nam kullu qaulin lafdzun wa laisa kullu lafdzin qaulan. Itu kaidahnya. Kullu qaulin lafdzun wa laisa kullu lafdzin qaulan. Paham makna kaidah ini enggak, kira-kira? Setiap ucapan itu mesti lafaz, karena ucapan itu qaul itu harus disyaratkan apa? Lafaz yang menunjukkan atas apa? Lafaz yang menunjukkan atas makna. Perhatikan dulu, wa laisa kullu lafdzin qaulan, dan tidak setiap lafaz itu qaul. Buktinya ada lafaz daizun, lafaz bukan? Tapi apakah qaul? Bukan, karena enggak ada maknanya. Paham? Nah, itu kaidahnya. Kita lihat sini. Naam, al-labdul dalal ala ma'nan ka zaidin, fama lam yadul ala ma'nan ka labdil muhmal. Maka apabila tidak menunjukkan atas makna seperti lafad muhmal, lafad muhmal, lafad yang tidak memiliki makna, paham ya? Lafad yang istilahnya muhmal, dibiarkan itu loh, lafad yang sia-sia lah istilahnya. Nah, seperti nahmu daizun, maklubu zaid, balikan daripada zaid. Daizun itu maklubu zaid, maksudnya nah, lafad yang dibalik dari lafad zaid. Zaid itu jadi daizun, paham ya? Nah, sekarang daizun, fa innahu wa in kana lafdhan, perhatikan ini. Daizun ini walaupun dia lafaz, lakinnahu la yadullu ala ma'nan. Tapi dia tidak menunjukkan atas makna. Fala yusamma qawlan, berarti tidak dinamakan dengan qaul. Paham soalnya ini ya? Ya, na'am. Mudah soalnya kan? Berarti ini qaulun itu makna qaulun Allah dzalal ala ma'nan. Ini coret ya hafalan. Kemudian mufradun. Nah, kita lihat qaulun mufrad, apa makna mufrad? Qala al-mu'allif wafaqahu Allah Syekh Malik Al-Mahdhari atau Syekh Anas Al-Mahdhari, Malik Al-Mahdhari wafaqahullah, Abu Anas ya. Naam. Mufradun ay ghairu murakkab. Mufrad dalam bab ini adalah mufrad, maknanya adalah apa? Ghairu murakkab. Maksudnya adalah lafaz yang tidak tersusun dari yang lainnya. Dalam artian itu dia tidak tersusun dari dua kata atau lebih, satu tok. Misal Zaidun wa kataba wa hal. Ini mufrad semua ini. Dan qaul, karena apa? Karena kata apa memiliki makna fi'ilan itu. Nah, kemudian zaitun juga memiliki makna zait, hal itu juga akan memiliki makna bersama yang lainnya itu huruf. Fal kalimatu labdatun wahidatun bil khilafil kalam bahwa labdun murakkab, ya enggak bedakan. Maka kalimat kata itu adalah satu lafaz saja, lafaz yang satu, berbeda dengan kalam. Berbeda dengan kalam ya, fahuwa labdun murakkab. Kalau kalam itu adalah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih. Berarti seperti ini. Kalau anak ngomong alamun, itu kalam atau kalimat? Kalimat. Karena satu, satu lafaz saja. Al-qalamu maksurun. Ini kalam atau kalimat? Kalam, karena tersusun dari dua kata. Paham masalah ya? Ini perlu diperhatikan. Naam. Jadi bedanya kalimat dan kalam, kalau kalimat itu adalah satu lafaz. Tapi kalau kalam itu lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih. Zaidun qaimun abuhu atau Zaidun abuhu qaimun. Itu apa? Itu kalam. Tersusun dari tiga atau empat kata misalnya gitu. Zaidun abu ha qaimun itu. Nah, seperti itu. Perlu diperhatikan. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang sangat bagus bawahnya itu tanbihun, peringatan, i'lam, ketahuilah annal mufrada fi nahwi yutlaq wa yuradu bihi iddatu umurin. Ketahuilah sesungguhnya mufrad dalam ilmu nahwu itu diletakkan, digunakan namun yang diinginkan dengannya itu beberapa perkara, jadi enggak satu makna gitu loh. Fahuwa fi babil kalimah yuradu bihi, ini perhatikan, maka mufrad dalam babul kalimah yang diinginkan dengannya adalah al-malfudhu bilafdin wahid, atau istilah lain adalah seperti yang sering kita sebutkan, mayutalafadhu bihi maratan wahidah. Ma yutalafadhu bihi nama apa? Yutalafadhu ma yutalafadhu bihi ma yutalafadhu bihi maratan wahidah. Ma yutalafadhu bihi maratan wahidah. Jadi na barakallahu fikum, ini na barakallahu fikum mufrad dalam bab apa? Babul kalimah. Jadi mufrad dalam babul kalimah ma yutalaffadhu. Ingatkan bacanya yang keliru ya. Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Sesuatu yang dilafadzkan dengan satu kali lafaz. Qalamun, kitabun, tajirun, satu kali semua itu kan. Nah, itu namanya mufrad dalam bab al-kalimah. Mafhum? Berikutnya. Nanti yang terbawa yang ini aja, kira-kira. Wa fi babil i'rab yuradu bihi, nah ya na'am, dalam bab al-i'rab yang diinginkan dengannya adalah ma laisa mutannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah, jurum-jurumnya. Kalau mutamimah wala minal asma'is sittah. Karena nanti asma sittah tambah satu lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti yang terbawa wala asma'is sittah di nanti. Wala minal asma'is sittah. Mafhum ya? Di sini biar khamsah enggak masalah, cuman jurumiyah dulu ya, asmaul khamsah, tapi kalau di mutamimah ini asmaul sittah. Paham ya? Al asma' as-sittah, nah, isim-isim yang 6. Jadi kalau na'am barakallahu fikum mufrad dalam babul i'rab maknanya adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah, yaitu sesuatu yang bukan musanna atau sebuah kata yang bukan musanna, bukan pula jama', bukan pula yang serupa dengan keduanya. Ingat-ingat mulhaq, maksudnya yang mulhaq itu yang diikutkan serupa dengan keduanya, makanya bukan serupa dengan musanna, bukan pula yang serupa dengan jama', itu maksudnya. Paham ya? Bukan pula asma'ul khamsah, itu mufrad dalam babul i'rab. Jadi kalau di dalam asma'ul khamsah abuka, berapa orang abu? Satu. Itu dalam babul asma'ul khamsah bukan apa? Bukan mufrad. Oh ya, mufrad bukan? Abuka, berapa orang? Berarti mufrad dalam bab itu. Dalam babul i'rab bukan mufrad situ. Paham ya? Kenapa? Karena nanti kalau mufrad itu harus rafa'in dengan apa? Kalau mufrad Nah, mas, sedangkan abuka dengan apa rafa'nya? Wawu. Berarti nanti kalau dalam babul i'rab apa itu mufrad? Ya menunjukkan satu, jangan gitu. Karena abuka juga menunjukkan satu juga. Tapi apa? Wala minal asma'il khamsah. Bayangkan ini. Menunjukkan bahwasannya apa? Asma'ul khamsah itu bukan mufrad. Walaupun menunjukkan satu-satu di situ. Abuka, akhuka, menunjukkan satu semua jumlahnya kan? Tapi kalau dilihat dari bilangannya baru mufrad. Tapi kalau dilihat dari definisi, mufrad itu adalah na'am barakallahu fikum adalah sesuatu yang bukan musanna, bukan jama', bukan pula yang serupa dengan keduanya, bukan pula asma'ul sittah. Paham ya insyaallah ya? Nah, yang serupa dengan keduanya seperti misalkan abawan. Abawani, dua bapak. Nah, ini abawani di sini ini bisa memiliki dua makna. Dan seringnya kalau abawan itu adalah abun dan umun, bapak dan ibu. Oleh karena itu abawani ini juga bukan mufrad karena serupa dengan musanna. Paham ya? Isrun, isruna, serupa enggak dengan muslimun? Ewa, ini diberi mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Karena pengertian mulhaq sudah kita lewati ya. Apa pengertian mulhaq? Kullu kuluma kuluma jaa kuluma jaa ala suratihi wa lam yastawfi. Naam, kuluma jaa ala suratihi wa lam yastawfi syurutahu. Maksudnya setiap yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ingat-ingat itu ya, itu namanya mulhaq. Berarti nanti dalam kiaskan kalau mulhaq bil musanna berarti kuluma jaa ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Paham? Kemudian kalau mulhaq bijama' mudzakkar salim berarti kullu ma jaa 'ala surati jama' mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutah. Kalau mulhaq bijama' muannats salim berarti kullu ma jaa 'ala surati jama' muannats salim wa lam yastawfi syurutah. Itu pembahasan nanti akan kita lewati satu persatu insyaallah taala. Paham? Ayo na'am. Berikutnya kita selesaikan dulu pembahasan ini. Wa fi babil 'alam, dalam babul 'alam yuradu bihi ma laysa murakkaban, karena nanti akan ada pembahasan 'alam. Nah, jadi isim itu nanti ada yang namanya apa? Alam itu ada yang namanya isim, lakob, makuniyah. Paham ya? Nah, alam itu nama. Nama itu ada yang namanya isim, itu nama itu sendiri. Ada lakob, gelar, ada kuniyah yang diawali dengan ab atau Paham ya? Nanti ada pembahasannya nanti. Nah, sekarang mufrad dalam babul alam itu apa? Mufrad dalam babul alam itu ma laisa murakkaban. Ewa. Yaitu na barakallahu fikum sebuah nama yang tidak murakkab, yang tidak tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya apa? Zaidun, Muhammadun, Salihun. Paham ya? Nah, itu ma laisa murakkaban. Kalau Abdullah bagaimana Abdullah? Nama itu Abdullah murakkab enggak Abdullah itu? Jadi kan nama itu murakkab di situ karena ada lafaz Abdun dan lafaz Allah kan itu. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Naam. Mafhum? Ewa, jadi nanti masalah nama itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad itu. Kalau mufrad yang satu Zaidun, Muhammadun, Salihun. Kalau yang nama yang murakkab Abdullah, Abdurrahman, paham ya? Abdurrazzaq. Naam. Wa fi babil mutanawwal khabar yuradu bihi mufrad dalam bab mutanawwal khabar yang diinginkan dengannya adalah ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Naam. Mufrad dalam bab al-mutanawwal khabar adalah na'am barakallahu fikum sesuatu yang bukan jumlah, bukan pula serupa dengan jumlah. Oh ya, ingat-ingat ya. Karena di dalam khabar, khabar mutada itu terbagi menjadi dua itu. Ada khabar yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Nah, yang mufrad itu adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yang dia itu bukan jumlah, bukan pula serupa dengan jumlah. Ya contohnya apa? Zaidun qa'imun mufrad. Az-zaidani qa'imani mufrad. Az-zaiduna qa'imuna mufrad. Masa mufrad itu kan az-zaidani qa'imani, qa'imani dua orang, biarkan. Karena apa? Karena mufrad dalam bab al-khabar apa? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Intinya khabarnya itu jumlah atau bukan? Bukan. Ya berarti mufrad. Walaupun dia menunjukkan dua atau jamak. Paham ya? Jadi nanti mufrad dalam bab al-khabar adalah apa? Ma laisa jumlatan wala syabihan jumlah. Nah, walau kana musannan wa jam'an. Walaupun dia menunjukkan musannan atau jamak enggak pengaruh, enggak masalah. Intinya dia jumlah atau bukan? Bukan, berarti mufrad. Intinya dia serupa dengan jumlah atau tidak? Tidak, berarti mufrad. Karena jumlah terbagi menjadi apa itu? Naam, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kemudian syibul jumlah juga ada dua, apa itu? Syibul jumlah ada dua, apa itu? Jar majrur dan dzaraf. Jangan lupa. Syibul jumlah terbagi menjadi dua, itu dzaraf dan jar majrur. Nah, itu nanti kita akan lewati satu persatu pada pembahasannya tersendiri. Mahfum insyaAllah ya, yang jelas dihafalkan nah, makna mufrad dalam bab-bab tersebut karena penting. Kemudian wa fi babillah la ilaha nafial jinsi. Itu kita lewati dulu kan. Dan di dalam bab la nafial jinsi wal munada yuradu bihi, dan di dalam bab la nafial jinsi dan juga bab munada yang diinginkan dengannya adalah apa? Adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sudah kita lewati juga. Contohnya la rajula qaimun. Rajula mufrad enggak itu? Mufrad. Kalau mufrad dalam bab la nafil jinsi, dia mabniun ala ma yunsabu bihi. Mabni sesuai dengan apa yang dia nasab dengannya. La rajula qaimun. La muslimaini qaimani. La muslimina qaimun. Misalkan, paham ya? Mabniun ala ma yunsabu bihi, itu kaidahnya. Tapi kalau mufrad dalam bab munada, mabniun ala ma mabniun alama yurfa' bihi, mabniun alama yurfa'u bihi, itu dalam bab munada. Contohnya ya zaidu, ya muslimun, ya musliman, ya muslimani, ya muslimuna. Dia mufrad, karena mufrad dalam bab munada dan mufrad dalam bab la nafil jinsi sama, ma laisa mudhafan wala syabihan bi mudhaf. Sekarang muslimun mudhaf enggak? Muslimun enggak mudhaf. Muslimnya mana? Muslimnya musliman tidak mudhaf juga. Oleh karena itu tetap kata mufrad. Paham ya? Nah, itu pembahasannya nanti akan kita lewati pada pembahasan tersendiri. Nah. Jadi intinya itu. Khulasahnya barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Pembahasan pada kesempatan pagi hari ini sudah kita sebutkan kalam secara bahasa dan kalam secara istilah, kemudian pengertian lafaz itu apa, murakkab itu apa, mufid itu apa, bil wad' itu apa, kemudian kalam itu paling sedikitnya tersusun dari berapa kata, itu sudah kami sebutkan semuanya, dan sekaligus kita sudah mengambil makna daripada kalimat dan juga mufrad dalam babul kalimah serta makna daripada qaul yang sudah kita lewati bahwasanya qaulun itu ada al-lafdu ad-dal ala ma'nan, lafadznya menunjukkan atas makna, yang mana kaidahnya apa? Kullu qaulin lafdun wa laisa kullu lafdin qaulan. Setiap qaul itu mesti lafad dan tidak setiap lafad itu qaul. Paham ya? Na'am barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.